Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati. Pada hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus hari ini kita akan membahas surat Al-Kahfi ayat ke-71 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, yaitu Musa, berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Para pendengar rahimakumullah, keterangan ayat 71 ini merupakan gambaran perjalanan yang selanjutnya dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam bersama dengan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang dalam satu penafsiran dikatakan bahwa hamba Allah yang mulia ini adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Walaupun di dalam keterangan surah Al-Kahfi ini tidak ada disebutkan tentang nama kawan Nabi Musa atau teman seperjalanan Nabi Musa itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yang terjadi adalah ketika Nabi Musa mengatakan ingin mengiringi hamba Allah yang mulia ini, maka dia kemudian memberikan satu isyarat sebagaimana satu syarat yang sebagaimana digambarkan di dalam ayat ke-70 ayat sebelumnya, qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadaku. Inilah syarat yang diberikan oleh hamba Allah ini atau teman seperjalanan Nabi Musa ini kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwa dia boleh, Nabi Musa boleh mengikuti perjalanannya, tapi dengan satu syarat, bahwa jangan pernah menanyakan tentang apa yang dilakukannya sampai nanti dia sendiri yang akan menerangkan tentang apa yang sudah dilakukannya. Maka di dalam ayat 71 ini, ketika keduanya berjalan sampai ke tepi pantai dan di sana banyak perahu-perahu, akhirnya kemudian teman seperjalanan Nabi Musa, hamba Allah ini, kemudian kharaqaha, melubangi satu persatu perahu tersebut. Tindakannya ini tentu membuat Nabi Musa alaihissalam bertanya-tanya dan akhirnya mengeluarkan pertanyaan secara langsung kepada teman seperjalanannya itu, qala akhraqtaha, kenapa engkau melubanginya, litughriqa ahlaha, ini akan memberikan dampak kalau nanti ada orang yang naik, maka akan membuat perahu ini menjadi tenggelam. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Para pendengar rahimakumullah, gambaran perjalanan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan hamba Allah yang mulia ini memberikan gambaran kepada kita betapa di dalam kehidupan ini satu hal yang patut untuk kita perhatikan benar adalah bagaimana kita mencoba untuk bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun nanti di dalam kisah perjalanan Nabi Musa bersama dengan hamba Allah ini atau Nabi Khidir katakanlah seperti itu, banyak hal-hal yang sifatnya mistis ya, banyak hal-hal yang sifatnya merupakan kelebihan dari seorang nabi yang mengetahui tentang sesuatu yang di luar jangkauan pemikiran manusia, atau ada sesuatu informasi yang sudah dia dapatkan dan itu tidak didapatkan oleh seseorang yang lain. Walaupun sebenarnya ceritanya ini adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan pemikiran manusia, namun sebenarnya memberikan satu pelajaran kepada kita betapa di dalam kehidupan ini kita harus banyak berpikir, kita harus banyak mempergunakan akal kita, kita harus banyak mempergunakan panca indera kita untuk melihat, merenung, dan memikirkan penciptaan alam ini. Hal yang sama yang terjadi dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengatakan kepada bapaknya, izqala li abihi ya abati la ta'budi syaitan ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ya, wahai ayahku, jangan engkau menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, dan tidak akan mampu memberikan kebaikan-kebaikan kepadamu. Ya abati, inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai bapakku yang tercinta, aku mendapatkan satu ilmu pengetahuan yang tidak engkau ketahui. Oleh karena itu, cobalah untuk mengikuti apa yang aku sarankan kepadamu, maka engkau akan diberikan siratan sawiyah, satu petunjuk atau jalan yang terbaik yang akan berguna bagi kehidupan kamu. Jadi sebenarnya pada intinya, bagaimana di dalam kehidupan ini kita banyak mempergunakan pikiran kita, banyak mempergunakan indera kita untuk menangkap segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang itu akan sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, untuk lebih menjelaskan tentang hal ini, bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita yang sudah tidak asing lagi, Ustaz Dr. Haji Ardiansa MA. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana sudah cukup luas dan mendalam berkenaan dengan ayat 71 dari surah Al-Kahfi ini. Namun saya ingin menambahkan bahwa kita sebenarnya lewat ayat-ayat ini diajarkan bahwa ilmu itu sumbernya banyak. Terkadang panca indera saja pun tidak mampu menjadi alat bantu yang akurat bagi kita untuk mengukur kebenaran suatu ilmu. Misalnya, ketika di siang hari kita melihat ke langit, seakan-akan langit itu berwarna biru. Padahal apakah benar langit itu berwarna biru? Ternyata dari hasil penelitian tidak. Tapi panca indera mata kita ternyata telah membohongi kita dalam tanda kutip, ya, seakan-akan langit itu berwarna biru. Begitu juga ketika kita melihat ke laut, ke gunung, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang kita lihat, belumlah tentu itu adalah suatu hakikat kebenaran. Nah, ini menjadi penting bagi seorang yang menuntut ilmu. Dia tidak terburu-buru dalam menyimpulkan suatu perkara, apalagi sampai menuding dan menuduh. Nah, apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala lewat dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, sebenarnya kalau kita tarik kepada kehidupan kita sekarang ini sangat relevan. Betapa kita diajarkan untuk tidak mengklaim bahwa diri kita adalah orang yang paling benar, ya, karena kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Boleh jadi apa yang kita lihat, apa yang kita sangka, apa yang kita duga, bahkan apa yang mungkin kita ketahui, itu hanyalah sebahagian kecil dari apa yang tidak kita ketahui, ya. Coba perhatikan Nabi Musa alaihissalam yang terkenal dengan gelar Kalimullah, orang yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang seperti ini, dia ternyata tidaklah mengetahui lebih dari apa yang dia lihat. Sehingga sebenarnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita bahwasanya perkataan adalah sesuatu dan pengerjaan nyata adalah sesuatu yang lain. Artinya apa? Bahwa yang dibuat oleh Nabi Khidir ini berdasarkan wahyu. Nanti kita akan dapatkan jawaban itu pada ayat-ayat berikutnya, ya, kita akan membahasnya bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar pada ayat-ayat berikutnya, bahwa semuanya itu yang dilakukan Khidir adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ini adalah sikap yang harus ditonjolkan dan harus dimiliki oleh setiap ilmuwan, oleh setiap ulama atau mereka yang akan menjadi ulama, bahwa dia adalah orang yang senantiasa sabar dalam mengkaji dan senantiasa merasa dirinya tidaklah lebih tahu dari apa yang diketahui orang lain. Dengan bahasa sederhananya, jadilah seorang ulama atau seorang alim yang tawadhu, merasa diri bahwa tidak mengetahui kecuali sangat sedikit. Yang menjadi problem kita saat sekarang ini, kita menjumpai bahwa sebahagian orang suka menjadikan bahwa apa yang dia ketahui seakan-akan itulah segalanya pengetahuan, sehingga dia mengklaim bahwa dirinya yang paling benar dia mengklaim kemudian bahwa dia adalah orang yang paling menguasai tentang bidang itu. Padahal Allah sudah mengingatkan kita di dalam firman-Nya yang lain, wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap yang kita dapat ambil dari dialog antara Nabi Musa dan Khidir ini, mungkin ada sesuatu yang secara hakikat demikianlah. Nampak secara hakikat itu salah, itu suatu hal yang tidak selayaknya dilakukan. Tapi ketika itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bukanlah suatu kesalahan. Artinya apa? Bahwa bagi para nabi dan rasul, mereka memiliki kemuliaan-kemuliaan atau yang disebut dengan karamat atau mukjizat, ya. Lebih para nabi dan rasul ada mukjizat yang terkadang tidak tertangkap hal tersebut bagi manusia biasa. Namun hal yang seperti ini tentunya tidaklah untuk dipertontonkan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengakui dirinya wali kemudian dia mempertontonkan karamat yang pada dirinya, maka ini bukan wali, tapi ini adalah wali, bukan waliullah, tapi adalah wali syaitan. Justru karena itulah, ya, orang yang benar-benar menjadi wali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, atau waliullah itu, adalah orang yang tawadhu dengan ilmunya dan tidak menjadikan, ya, apa yang dia ketahui seakan-akan itulah segala-gala dari pengetahuan itu. Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita, memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini, karena sumber ilmu itu banyak, maka cobalah untuk menggali sumber-sumber itu dengan sebaik-baiknya. Pergunakan panca indera kita untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah dan kebijaksanaan. Pergunakan mata yang mampu memandang untuk menangkap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergunakan telinga yang ada pada diri kita untuk mendengarkan yang baik-baik, untuk menangkap ilmu pengetahuan. Kemudian pergunakan hati kita, pergunakan seluruh kemampuan kita untuk sebanyak-banyaknya kita meraup dan menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak di dalam alam ini. Oleh karena itu, mari kita kembangkan potensi kita. Mari kita kembangkan kemampuan pandangan, kemampuan pendengaran, kemampuan hati kita, ya, seluruhnya yang ada pada diri kita kita kembangkan untuk sebanyak-banyaknya menarik ilmu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama'u. Ketika seseorang sudah memiliki ilmu pengetahuan, maka rasa takutnya dan rasa tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin membesar di dalam dirinya. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.